Mitra bisnis, sistem politik disebut menjadi salah satu hulu dari persoalan bangsa ini. Sistem pemerintahan presidensial yang berjalan selama ini menjadi kurang efektif ketika harus berhadapan dengan sistem multipartai. Yang terjadi adalah berkurangnya kewenangan dari eksekutif. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat ekonomi politik Andrinov Caniago. Pak Andrinov, apa komentar Anda soal ini? Ya itu tinggal ini sikap yang diambil oleh presidennya. Kalau undang-undang dasar kan menjamin memang presiden itu punya hak prerogatif ya, dan sistem kita sistem presidensial gitu ya. Ya tinggal diharapkan keberanian presiden yang akan datang itu Pak Jokowi untuk mempertahankan prinsip-prinsip itu. Sebenarnya dari pihak partai itu butuh ya tentu pihak yang nggak memahami itu bagaimana konstitusi, tidak paham bahwa kita ini adalah kabinet presidensial. Selama ini kita sudah silih berganti menggunakan sistem pemerintahan, mulai dari semi-presidensial, parlementer, hingga presidensial multipartai. Bagaimana Bapak melihatnya selama ini? Sempurnakannya bisa juga dengan kontrak koalisi atau aturan main tentang koalisi, bisa ya. Mana sih Pak, sistem yang menurut Bapak paling cocok sebenarnya untuk kita terapkan? Sudah cocok sistem presidensial itu, ya, lebih stabil, gitu. Sistem parlementer. Ya, sebentar diganggu, sebentar digoyang. Sudah presidensial tinggal presiden menggunakan kewenangannya, kekuasaan. Kalau bicara mengenai kewenangan dari presiden sendiri, bagaimana Pak? Kewenangan sudah cukup. Sekarang memanfaatkan kewenangannya aja lagi tinggal program ya. Ya, kalau dimanfaatkan, misalnya hak prerogatif presiden untuk mengangkat kabinet, misalnya untuk memperkuat lembaga kepresidenan, ya bagus sih. Oke, kalau melihat pemerintahan baru yang akan segera datang ini, bagaimana kondisinya di tengah ada partai-partai yang sudah menyatakan akan jadi oposisi dari pemerintahan dan polemik politik sendiri juga yang masih berjalan hingga saat ini? Ya nggak apa-apa kalau pemerintah nanti jadi koalisi mayoritas ya, yang penting apa yang mayoritas itu tetap menghargai hak-hak dasar yang kecil ya, yang tidak menggunakan kekuasaan itu dengan sewenang-wenang itu. Ya, yang oposisi juga nggak usah takut, walaupun anggota koalisi yang beroposisi ini sedikit gitu. Yang penting kan yang diperjuangkan benar. Kalau yang diperjuangkan benar, pastilah nanti akan diterima oleh rejim yang memerintah. Demikian pengamat ekonomi politik Andrinov Caniago. Saya Wendy Lim.